الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya salat subuh. Seperti biasa, sahabat tidak menyangka kalau ternyata lepas subuh, setelah zikir, Rasulullah langsung naik ke atas mimbar. Beliau pun berceramah. Tapi ceramah kali ini khas. Ceramahnya bukan sebentar, tetapi berlangsung sampai terbit matahari. Fikir sahabat selesai dengan syuruk. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sampai waktu duha. Para sahabat berpikir duha selesai, ternyata sampai masuk waktu sholat zuhur. Masya Allah. Nabi baru turun ketika waktu sholat zuhur masuk, dikumandangkan azan, dan Rasulullah memimpin sholat zuhur berjamaah. Setelah itu kata para sahabat, Rasulullah kembali naik, melanjutkan lagi ceramahnya sampai waktu asar masuk. Baru Rasulullah turun dari mimbar, kemudian kumandang azan asar, dan Rasulullah mengimami sholat asar. Kemudian Rasulullah lepas sholat asar naik lagi atas mimbar, diteruskan sampai tenggelam matahari waktu maghrib masuk. Apa kata para sahabat? Tidak ada di antara kami yang mau meninggalkan majlis itu, karena yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar spesial. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yang paling kuat ingatannya, dialah yang paling banyak menghafal dan mengingat. Yang jago-jago mencatat, maka mereka mencatat. Seperti Abu Hurairah, sangat banyak catatannya tentang pembicaraan Rasulullah berkaitan dengan akhir zaman. Dampaknya setiap Nabi bercerita kepada mereka tentang akhir zaman, seluruh sahabat sangat yakin yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Mereka yakin bahwa jarak antara mereka dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Tetapi ternyata persangkaan para sahabat tidak tepat, namun berguna sekali bagi para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka menyangka dan yakin bahwa mereka lah yang masuk dengan akhir zaman. Mereka sangat yakin kiamat sudah sangat dekat. Akhirnya seluruh sahabat benar-benar totality mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Salatnya, puasanya, hajinya, dakwahnya, bisnisnya, kerjanya, apapun yang mereka kerjakan, mereka berikan dalam bentuk yang terbaik. Sebab pikir hati mereka, sudah tak lama lagi dunia ini, tak lama lagi masa yang saya mesti serius menjadi seorang muslim yang benar, muslim yang kafah. Akhirnya Masya Allah, kita dengar sejarah bagaimana para sahabat dalam waktu yang hanya 23 tahun dibina oleh Rasulullah SAW mampu menguasai timur dan barat. Mereka mampu memberikan wajah Islam yang indah dan manis kepada dunia. Dunia dikuasai oleh Islam di masa para sahabat. Luar biasa sekali. Kenapa sahabat begitu yakin? Contoh, Nabi bersabda macam ini: Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku ini diutus dan kiamat terjadi hanya macam ini, kata Rasulullah. Fasyara bisababah wal wusta. Nabi mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuknya ke arah langit. Lalu Nabi merenggangkan sedikit. Ini isyarat betapa dekatnya jarak antara Rasul dengan terjadinya kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul." Malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa Malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Matanya tiap sebentar melihat ke arah arasy Allah yang Maha Agung. Melihat tanda-tanda bila, menunggu isyarat bila trompet sangkakala kiamat ini ditiup. Apa maknanya dengan malaikat memasukkan pangkal trompet ke dalam mulut? Maknanya sangat dekat lagi waktunya. Ini dipahami kedua oleh para sahabat. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Aisyah Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba Rasulullah dari tidurnya terbangun dan peluh keluar dari dahinya yang mulia, dan Rasul berkata, sebentar lagi bangsa Arab akan celaka dan musnah. Sebentar lagi bangsa Arab akan celaka dan musnah. Aku pun bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya tembok yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kita semua sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Dari penyampaian-penyampaian Nabi ini, maka tidak ada satu pun sahabat yang tidak yakin, melainkan mereka sangat yakin dan percaya bahwa kiamat memanglah sudah sangat dekat. Tapi itu tidak merugikan, justru sangat menguntungkan mereka. Sekali lagi, dampak yang terjadi adalah mereka bersemangat untuk hidup. Mereka ingin memanfaatkan baki umur dan usia yang ada dalam hal yang paling berarti, khususnya untuk agama, khususnya untuk manusia seluas-luasnya. Padahal yang diceritakan Nabi paling-paling baru 5% yang berlaku di masa sahabat. Sementara yang berlaku di masa kita ini boleh saya katakan sudah 95%. Mestinya yang mencemaskan, mestinya yang mengkhawatirkan, mestinya yang waspada dengan dekatnya kiamat adalah kita, bukan di zaman itu. Tapi justru zaman ini orang-orang banyak terlena di dunia, banyak terlari melihat dunia. Sehingga kata Rasulullah, iqtarabat as-saah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, manusia-manusia di bumi semakin mabuk memburu dan mengejar dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka, ibadah mereka, zikir mereka, kedekatan mereka dengan Allah bukan semakin baik, tetapi malah semakin menjauh saja. Ini ketika kiamat makin dekat, macam mana kita melihat manusia hidup pada masa ini? Seolah-olah hidupnya hanya untuk dunia. Macam itulah yang kita lihat hari ini. Baik, saya ingin yakinkan kepada kita semua, dalam batas waktu yang sudah dihadkan untuk kita, saya ingatkan bahwa kata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis ini diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah," ini Malaikat Jibril yang menyerupai manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan berlaku?" Jawaban Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il." Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tak tahu. Jujur betul Rasulullah. Ternyata memang Malaikat Jibril pun yang bertanya pun tak tahu bila kiamat akan berlaku. Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا